نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي، القرآن حياتي. نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمتك علما يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita akan meneruskan perjalanan kita di tafsir As-Sa'di. Sekarang insyaallah kita akan membahas ayat 94 sampai 96 dari tafsir As-Sa'di. Allah Subhanahu wa taala berfirman, قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. Di sini ada ayat ini lain nggak buat bapak ini? Nggak ada. Oh, yang kuning ini. Al-Kasir ya. Tiba Al-Kasir. Iya. Surat Al-Baqarah ayat 94 sampai 96. Qul, katakanlah. Quran. Dan Quran biar ada gambaran ininya. Katakanlah Qul. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس. Katakanlah nih, di sini masih dalam konteks menentang Yahudi dan masih dalam konteks menentang Bani Israel yang kufur. Ya, mana Bani Israel, mereka adalah orang-orang yang suka mengkhianati perjanjian. Itu udah jelas. Kemudian mereka adalah orang-orang yang suka berdusta, dan itu jelas. Berdusta dalam agama, bahkan mereka mengklaim dirinya begini begitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengklaim diri mereka terjamin di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengklaim bahwasanya mereka adalah anak-anak dari Allah Subhanahu wa taala, mengklaim bahwasanya mereka tidak akan masuk ke neraka, kalaupun masuk itu cuma sedikit masanya. Itu klaim mereka. Ya. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang Bani Israel itu, إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة. Jika kalian, wahai orang-orang Bani Israel, jika kalian menganggap bahwa dar akhirah, ad-dar al-akhirah artinya kampung akhirat. Kita punya istilah ad-dar al-akhirah. Jadi kita ada ad-dar ad-dunya atau ad-dar al-ula, itu kita di sini sekarang. Ini ad-dar al-ula. Ad-dar itu artinya kampung atau rumah atau negeri. Ad-dar bisa artinya rumah seperti ini dar, atau bisa artinya kampung atau negeri. Nah, dalam Islam itu ada istilah seperti ini, ad-dar al-ula, ada ad-dar al-akhirah. Maka dalam surat Sabbih isma rabbikal a'la, wal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, ini ada al-akhirah, ada al-ula. Al-akhirah itu maksudnya ad-dar al-akhirah. Disebut al-akhirah karena itu yang terakhir dan tidak ada yang lebih akhir darinya. Ya kan? Kemudian sebelum akhirat, yaitu maksudnya dunia, itu adalah al-ula, yang pertama. Nah, jadi sebenarnya tahapan kita itu kan ada empat. Ya, sebagaimana tertera dalam surah Al-Baqarah pernah, kaifa takfuruna billahi, bagaimana mungkin kalian kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa kuntum amwata, padahal pertama kalian dahulunya itu adalah amwat, yaitu mayit, enggak hidup. Itu pertama fase non exist, ya kan. Kemudian fase yang kedua, wa kuntum amwata fa ahyakum, kemudian dia itu Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali, menghidupkan kalian. Menghidupkan kalian itu fase kedua, fase kehidupan di adar al-ula, ya kan. Jadi sebelumnya itu fase non-exist, kemudian fase exist, yaitu fase kehidupan di adar al-ula, dunia ini, adar ad-dunia. Kemudian fase ketiga setelahnya, wa kuntum amwatan, satu, fa'ahyakum, dua, thumma yumitukum, ini fase ketiga. Kemudian dia mematikan kalian, itu fase ketiga. Nah, fase ketiga ini fase alam barzakh namanya. Kalau misalnya pertama alam ketiadaan, kita enggak ada sebelumnya, belum tercipta. Kemudian fase di sini fase alam dunia. Kemudian setelah itu yang ketiga fase alam barzakh. Nah, fase alam barzakh ini bukan akhirat. Jadi fase alam barzakh ini adalah ada apa yang di antara fase dunia dengan fase akhirat. Nah, fase yang keempat, dan ini fase yang final, di dalamnya terdapat yaitu penentuan nasib nanti gimana akhirannya, yaitu seperti namanya pembangkitan dari kubur, kemudian pengumpulan al-hasyr, kemudian hisab, yaitu dihitung amal-amalannya, kemudian baru di situ jaza, dibalas. Nah, itu semua dalam fase tahap al-akhirah. Maka di sini ad-dar al-akhirah, yang terakhir ini ad-dar al-akhirah. Nah, orang-orang Yahudi mereka mengklaim bahwasanya ad-dar al-akhirah yang dimaksud adalah surga itu khusus untuk mereka, untuk Bani Israel Yahudi. Ya, mereka sekarang, ya itu ketika di sini diceritakan, waktu itu mereka ketika di dunia, mereka mengklaim bahwasanya surga, yang mana surga itu di ad-dar al-akhirah, itu khusus untuk mereka. Ya, makanya dikatakan, wahai Bani Israel, wahai Yahudi, jika kalian menganggap bahwa kampung akhirat yaitu surga itu adalah khusus untuk kalian di sisi Allah, bukan untuk orang lain, masya Allah, jadi untuk kalian. Jadi ini klaim Yahudi, surga itu milik mereka. Makanya dikatakan oleh orang-orang Yahudi, waqalu, apa kata mereka? Lan tamassalan naru illa ayyaman ma'dudah. Gak bakal kita disentuh oleh api neraka kecuali paling sebentar, berapa hari doang. Ya, itu menunjukkan kesombongan mereka dan merasa bahwasannya surga itu pasti milik mereka, padahal mereka tahu bahwasannya tidak. Ya, jika kalian wahai orang-orang Bani Israel menganggap bahwa kampung akhirat surga itu khusus untuk kalian di sisi Allah, bukan untuk kaum lain, fatamannawul maut, kata perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, fatamannawul maut, yaitu inginilah kematianmu. Maksudnya coba berharaplah kamu mati sekarang. In kuntum shodiqin. Maka coba kalau misalnya kalian merasa pasti akan masuk surga, coba sekarang berangan-angan sekarang mati. Berani enggak? Ya. Kalau misalnya kamu memang benar, karena apa, kan katanya udah terjamin masuk surga, coba dong berharap kematian sekarang. Ya, kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa layatamannahu abadan bima qaddamat aydihim, wa layatamannahu abadan bima qaddamat aydihim, dan sekali-kali mereka tidak akan menginginkan kematian itu selamanya. Takut mereka akan kematian. Ya, kenapa? Bima qaddamat aydihim, karena kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat oleh tangan mereka sendiri. So, ini karakter Yahudi. Mereka mengklaim surga sudah dikafling sama mereka. Kemudian mereka, padahal mereka itu tahu kesalahan dan dosa mereka itu terlampau banyak, dan mereka tahu itu bakal diazab, kesalahan-kesalahan tersebut akan dihisab kelak. Tapi dengan itu mereka merasa bahwasanya surga itu sudah mereka pesan. Mereka pasti ke surga. Kita adalah children of God, kata mereka. Kita adalah anak-anak Tuhan. Nah itu sampai sekarang seperti itu. Tapi coba kita tantang, ayo kamu mati sekarang. Mereka bakal takut dari kematian. Kayak orang-orang Yahudi diantara karakter mereka, takut akan kematian. Takut akan kematian. Itu suatu yang menjadi tabiat bagi keumuman kaum Yahudi. Adapun secara individual, Allahu'alam, masing-masing mungkin ada perbedaan. Tapi keumuman Yahudi, mereka takut akan kematian. Nah, dan juga nanti ada ciri-ciri orang yang takut kematian seperti apa, akan dijabarkan insyaallah ta'ala. Wallahu alimun bizzalimin. Dan Allah maha mengetahui orang-orang yang berbuat zalim. Allah maha mengetahui orang-orang yang berbuat zalim di dunia, yang kemudian akan dihisab kezaliman tersebut di hari kiamat. Makanya kata Rasulullah SAW, az-zulmu zulumatun yawmal qiyamah. Kezaliman adalah kezaliman di hari kiamat. Maksudnya, kezaliman kan asal katanya itu kegelapan. Itu kezaliman yang dilakukan oleh manusia itu akan menggelapkan dirinya atau menggelapkan sekitarnya di hari kiamat kelak, sehingga dia tidak punya petunjuk untuk berjalan, misalnya melalui sirat, melalui jembatan, enggak, melainkan dia dalam kondisi gelap dan dia tercemplungi ke neraka nanti. Itu karena apa? Karena kezaliman. Wallahu alimun bizzalimin. Kemudian walat, ini pelajaran dari ayat berikutnya, ada pelajaran penting. Walatajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku. Dan sungguh kalian akan mendapati mereka, ini orang Yahudi terutama, namun juga termasuk orang-orang yang berbuat syirik, kalian akan mendapati mereka manusia yang paling loba, maruk, rakus, maruk kepada kehidupan di dunia. Bahkan lebih lagi, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku, dan juga dari orang-orang musyrik. Ya. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Masing-masing mereka, orang-orang tamak ini, orang-orang rakus akan dunia ini, ingin agar diberi umur 1000 tahun. Padahal wama huwa bimuzahzihihi minal adabi ay yu'ammar. Padahal secara sebenarnya umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya dari siksa. Jadi barometer benar atau tidak hidupnya seseorang bukan dari umur panjang. Makanya sebenarnya kalau kita doakan seseorang semoga umur panjang, ya itu doa yang sebenarnya kurang tepat. Kita doakan kalau misalnya begitu, umur panjang ya supaya umurnya berkah, kemudian dijalankan dengan ketaatan. Kalau supaya umurnya mudah-mudahan umur panjang ya. Iya, umur panjang, tapi umur panjang bisa jadi dijalankan dengan maksiat itu lebih buruk daripada umur pendek tapi dijalankan dengan ketaatan. Malah mungkin lebih baik cepat mati ya, tapi mudah-mudahan dijalankan dengan ketaatan. Tapi kalau ini kan orang bakal, ini orang doain saya keburukan gitu kan. Tapi justru umur panjang itu enggak secara zat enggak memastikan seseorang itu selamat. Justru bisa jadi umur panjang membuat seseorang itu lupa akan kematian. Bisa jadi kayak gitu. Nah, jadi kalau kita mendoakan seseorang itu jangan semata-mata mendoakan moga umurnya panjang, ya enggak. Tapi kita bilang moga umurnya berkah atau umurnya panjang dan disertai keberkahan itu. Ya. Supaya enggak kesian kalau misalnya orang umur panjang, 100 tahun tapi ternyata dia enggak sholat. Masih lebih baik misalnya Mbah Idris ya, umur 100 tahun tapi dari kecil sampai sekarang sholatnya itu rutin, jemaah bahkan. Ya, itu contohnya seperti itu. Orang-orang zaman dulu itu yang generasi angkatan 45 atau bahkan zaman dahulu dikejur-kejur PKI dan seterusnya ya. Nah, kalau yang sekarang anak-anak mudanya memang susah. Kayak umur panjang harus dengan ibadah. Maka dikatakan di sini, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya dari siksa. Wallahu basirum bima ya'malun. Allah maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Baik, bismillah, kita mulai dari tafsir ayatnya, kita baca. 94, qul. Katakanlah, Katakanlah wahai Nabi, wahai Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi, kepada mereka, yaitu orang-orang Bani Israel itu, ya, mereka mengaku bahwasanya mereka orang-orang pilihan dan mengaku bahwasanya surga sudah dikafling oleh mereka. Katakanlah kepada mereka dalam bentuk membenarkan pengakuan mereka, yaitu misalnya kita berhadapan dengan orang yang mengklaim suatu klaim yang enggak benar. Nah, kita memakai klaim mereka untuk apa? Untuk menghantam klaim mereka. Misalnya ada orang padahal mencuri, tapi dia mengklaim saya tidak mencuri, saya enggak mencuri apa-apa yang ada di sini. Nah, kita bantah perkataan dia dengan klaim perkataan dia itu sendiri. Seperti ini, orang Yahudi mengatakan bahwasanya surga itu adalah warisan dari Allah untuk kita. Kita bakal pergi ke surga nanti. Nah, sekarang kita bantah klaim mereka bahwasanya surga itu adalah milik mereka dengan perkataan surga itu adalah milik mereka. Nah, sekarang perkataannya gimana? In kanat lakumud darul akhiratu khalisatan min dunin nas. Nah, jika kalian menganggap sebagaimana klaim kalian bahwasanya dar akhirah itu surga itu khusus untuk kalian di sisi Allah, bukan untuk orang lain. Nah, ini kan klaim mereka. Kita bantah dengan klaim mereka sendiri. Sebagaimana yang kalian klaim bahwasanya tidaklah akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani, dan bahwasanya neraka tidaklah akan menyentuh mereka kecuali hanya dalam waktu yang dapat dihitung saja. Nah, kalau misalnya benar klaim kalian itu, pengakuan kalian itu, kalau misalnya benar, ayo kita tantang sekarang. Fatamannawul mauta. Maka, ayo coba. Bertamannilah, jadi ada tamani. Tamani, bukan tamani itu. Nah, angan-angan. Itu apa? Coba berkhayallah aja. Itu coba berkeinginanlah aja lah. Walaupun mungkin itu enggak terjadi sekarang, tapi berkeinginan aja. Berkeinginanlah untuk mati. Wah, itu kan dahsyat. Wah, kita diminta orang Bani Israil langsung bilang, "Oh, kita langsung diminta sama orang-orang Islam, sama Nabi Muhammad untuk berkeinginan mati." Itu hal yang selama ini enggak terfikirkan ya mereka. Karena apa? Mereka memikirkan dunia. Fatamannawul mauta. Wah, itu simple. Simple aja balasan dari Allah melalui lisan Nabi Muhammad. Cukup apa? Fatamannawul maut. Jadi kan premisnya awalnya klaim mereka, lana darul akhirah indallah khalisatan lana min dunin nas. Ya udah kalau gitu. Fatamannawul maut. Ayo coba inilah, bayangin diri kalian mati sekarang. Ini adalah sebuah bentuk mubahalah, kata Sa'di rahimahullah. Ini adalah sebuah bentuk mubahalah yang didefinisikan. Ini mubahalah, ada istilah dalam fikih, ada istilah syar'i. Mubahalah itu adalah saling mendoakan agar orang yang dusta dilaknat oleh Allah. Nah, ini ada permasalahan berkaitan dengan mubahalah. Dan mubahalah ada syariatnya. Mubahalah itu ada syariatnya. Secara bahasa, mubahalah itu adalah la'nu kulli tarafain al-akhar, ya. Itu seperti yang sini. Mubahalah secara bahasa itu saling mendoakan agar orang dilaknat satu sama lain kalau misalnya terbukti bersalah. Dan secara syar'inya seperti ini, saling mendoakan agar orang yang dusta dilaknat Allah. Misalnya ada seseorang maling dia aslinya. Dan satu orang, dia benar-benar yakin dia itu maling, temannya ini. Ada A, maling. Kemudian B, dia yakin bahwasanya dia A ini maling. Akhirnya B ini, karena yakin ini maling, mengajak bermubahalah. Yaitu mengadu permasalahan ini ke Allah Subhanahu wa Taala langsung. Tapi disaksikan oleh orang-orang. Siapa di antara kita yang bohong? Ya kan? Kan di sini B kan menuding A, pencuri, maling. A merasa enggak, saya enggak maling. Dia kan bingung gitu kan. Enggak ada yang sama-sama, enggak ada yang mau mengalah. Ya. A-nya enggak mau ngalah, ya udah deh saya maling, enggak gitu. Maling enggak mau mengaku. Nah, akhirnya ayo dah kita mubahalah, kata B. Kita mubahalah dalam artian kita saling melaknat. Yaitu jika mana yang benar? Kalau misalnya yang benar adalah saya siap dilaknat. Kena laknat. Kalau misalnya kamu yang benar, atau kamu misalnya saya yang benar, justru kamulah yang akan kena. Nah, Mubahlah itu ada syariatnya. Nah, di sini saling mendoakan agar orang yang dusta dilaknat Allah. Nah, sekarang nanti akan ditunggu nanti. Akan ditunggu kelak yang kena laknat, baik penyakit atau langsung hancur rumahnya atau apa, nanti akan Allah Subhanahu wa taala laknat benar-benar. Itu ada mubahalah seperti itu. Namun tentu mubahalah ini enggak sembarang ya. Enggak sembarang orang, maksudnya misalnya dalam hal sosial biasa gitu kan, kita bermudah-mudah dalam bermubahalah, berseteru dengan tetangga sendirian. Misalnya pagernya itu ada kena apa, misalnya kotoran sedikit. Kemudian siapa yang gini nih? Kemudian nuduh tetangganya, kemudian ngajak tetangga yang bermubahalah hanya karena chat, becek biasa dan semacamnya, itu berlebihan. Tapi bermubahalah di perkara-perkara yang besar. Aliran sesat, nggak masalah, itu nggak masalah. Tapi juga kita ya harus waspada juga, gitu kan? Jangan bermudah-mudah intinya, karena ini mainnya apa? Ini langsung disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian doa-doa di sini juga mustajab. Siapa yang salah itu benar-benar langsung dikena laknatnya, gitu kan? Dan ya bisa jadi orang yang kita ajak bermubahalah itu mungkin bertaubat, gitu kan? Sebelum kena laknat, jadi lebih baik mubahalah nanti dulu, opsi terakhir lah. Ya, ajak dakwah dulu atau islah atau sulh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sulhu khair," gitu kan. Ya, namanya islah yaitu perundingan, perdamaian itu baik, gitu kan. Nah, jadi jangan langsung bermubahalah, jangan langsung bermubahalah begitu saja. Tapi mubahalah tetap ada syariatnya. Ada syariatnya. Ya. Makanya dan dalam mubahalah juga syariatnya kita mengumpulkan keluarga, kemudian mengumpulkan orang-orang untuk menyaksikan benar-benar nih peristiwa mubahalah ini. Ya, seperti bermubahalah melawan orang Syiah yang benar-benar dia melawan misalnya. Nah, itu enggak masalah. Ya, untuk membuktikan di sini siapa yang sebenarnya pendusta, itu enggak masalah insyaallah. Ya, jadi ini adalah sebuah bentuk tantangan mubahalah antara mereka dan Rasulullah. Jadi diajak sama Rasulullah. Ayo mubahalah. Fatamannaul maut, dan tidak ada lagi setelah pemaksaan dan tekanan bagi mereka setelah kedurhakaan mereka, kecuali salah satu dari dua perkara. Pertama, ini opsinya cuma ini. Ini udah ditekan benar-benar dan mereka nggak punya hujjah. Bani Israel udah tidak punya lagi hujjah. Lawang udah sekakmat kok. Udah benar-benar premis dan juga mukaddimah dan juga hujjah dan juga klaim mereka itu udah benar-benar terbantahkan. Udah gak bisa lagi, hujjahnya mau apa? Ya, opsinya cuma dua sekarang. Imma, pertama, mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Atau opsi kedua, mau yang mana? Yang kedua, ya bermubahalah. Ya. Bermubahalah dengan sesuatu yang mereka jadikan pedoman untuk dipertaruhkan dengan perkara yang ringan, yaitu keinginan untuk mati. Yang akan menyampaikan mereka kepada negeri yang khusus bagi mereka tersebut. Jadi gambarannya, Yahudi tersebut, orang-orang Yahudi tersebut, mereka kan apa? Pedoman mereka apa? Klaim mereka apa yang dipertaruhkan? Kami itu bakal dapat surga nanti. Itu kan besar, cakap bercakap besar gitu kan. Nah, kalau dari Nabi itu simple, ringan. Ayo saya balas nih ya. Saya balas kalian. Ayo, fatamannaul maut. Itu gampang, pikirkan tentang mati. Nah, ketika itu langsung mereka kan langsung waduh, nggak bisa ngapa-ngapain mereka. Nah, itu kenapa di ayat nanti wala tajirannahum ahsarasun nas, itu kenapa mereka ketakutan, karena mereka adalah orang-orang yang benar-benar menjilati dunia ya, yaitu keinginan untuk mati yang akan menyampaikan mereka kepada negeri yang khusus bagi mereka tersebut sesuai dengan persangkaan mereka. Namun mereka justru apa? Ya pasti apa? Menolak hal tersebut. Takut. Sehingga setiap orang dapat mengetahui bahwa mereka itu hakikatnya benar-benar dalam kondisi membangkang. Jadi udah jelas hujjah tertegakkan. Ilmu udah tertegakkan. Mereka pun udah tahu benar-benar. Tapi tetap membebal gitu. Enggak mempan. Nah, dan mereka menentang Allah dan Rasulnya, padahal mereka mengetahui hal tersebut. Jadi orang-orang yang mengetahui tentang kebenaran, kemudian menentang kebenaran tersebut, padahal sudah disampaikan padanya hujjah dan keterangan, maka mereka ibaratnya bersifat seperti sifat orang-orang Yahudi, walaupun enggak dikafirkan, tapi seperti orang-orang Yahudi tingkahnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim." Dan sekali-kali mereka tidak akan menginginkan kematian itu selama-lamanya. Enggak berani mereka berangan-angan, "Oh, saya besok mati, kemudian saya akan masuk surga." Enggak gitu. Jadi ngomong tok gitu. Ngomong tok kalau misalnya surga itu adalah milik mereka. Wah, buktinya mereka bermimpi, memimpikan pengen mati ah besok, itu aja enggak berani kok. Kalau misalnya benar surga itu adalah milik mereka, kafilingan mereka, sudah dipesan oleh mereka, wah pasti mereka pengen cepat-cepat mati sekarang juga. Lo enggak enak kok di dunia kok malah pengen cepat-cepat mati atau bunuh diri sekalian, tapi enggak berani mereka gitu. Jangankan bunuh dirinya, memimpikannya dan memikirkannya saja mereka enggak sampai hati kan. Nah, karena apa? Kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat oleh tangan mereka sendiri. Mereka tahu bahwasanya kezaliman-kezaliman mereka ini pasti akan dibalas. Mereka tahu itu. Ya, orang-orang Yahudi sekarang itu benar-benar tahu bahwasanya apa yang mereka perbuat dari kezaliman itu akan ada balasannya kelak. Jadi jangan kira nih, jangan kira orang-orang Yahudi yang mereka tak punya Talmud, punya Torah gitu kan. Jangan kira mereka enggak ngerti tentang kesalahan-kesalahan mereka. Mereka tahu. Mereka tahu kezalimannya, mereka tahu Freemasonry, mereka tahu Zionisme, mereka tahu ini itu, mereka tahu. Makanya mereka takut sebenarnya. Takut tapi antara takut dengan gengsi gitu loh. Takut akhirat mereka akan diazab karena kesalahan mereka, tapi ya gengsi juga. Lah ini mirip sama banyak dari kalangan jin. Banyak setor dari kalangan jin tuh mereka tuh ngerti, bener ngerti. Azan itu mereka kocar-kacir mana-mana kan. Sampai terkentut-kentut. Itu saking apa? Oh ngerti ini dari Allah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Itu kan pada lari-lari, kocar-kacir. Nah kalau misalnya kita baca Al-Quran, oh, kepanasan. Itu usah kenapa? Itu ngerti. Ngerti ini kalam Allah. Nah, tapi mereka gak bisa. Itu saking apa? Saking mereka itu gak mau melepaskan keburukan mereka. Nah itu bedanya juga dengan Yahudi apa? Gengsi, gak mau saya ikutin orang Arab. Nah, ya. Ini sebabkan kekufuran dan kemaksiatan. Karena mereka sangat mengetahui bahwa hal itu adalah jalan bagi mereka kepada pembalasan atas perbuatan-perbuatan mereka yang buruk. Maka kematian itu adalah suatu perkara yang paling mereka benci. Lah ini orang Yahudi paling benci mati. Lah kita tahu kan kalau di video-video itu. Dan juga di surat Al-Hasyr, kalau kita tahu, pernah belajar itu Al-Hasyr, la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka itu tidak memerangi kalian kecuali mereka berada di kampung yang terbentengi atau di balik tembok. Jadi saking apa? Takut mati, enggak mau mati. Itu orang-orang Yahudi itu. Orang-orang Yahudi, walaupun ada ya orang Yahudi secara individual ada yang berani, ada, tapi keumumannya itu enggak berani keumumannya. Ya. Jadi mereka itu sangat takut akan mati dan mereka adalah orang yang paling rakus terhadap kehidupan dibandingkan setiap manusia hingga dari kaum musyrikin yang tidak beriman kepada salah seorang rasul pun dari para rasul dan kitab. Dan kita lihat sekarang orang-orang Yahudi itu menguasai perekonomian dunia. Itu karena apa? Cita-cita mereka itu tinggi, tapi tingginya hanya untuk dunia. Dan mereka berhasil mengguritai dan juga menguasai perekonomian dunia. Ya, itu juga karena ketinggian harapan mereka di dunia. Ya, itu udah isyarat itu ada di ayat-ayat ini, udah jelas. Mereka itu sangat haris dalam dunia, sedangkan beda dengan orang-orang beriman. Sangat haris dalam berbuat kebaikan demi akhiratnya, itu beda. Sedangkan mereka haris banget baik berbuat baik atau berbuat buruk, yang penting dunia itu benar-benar dikuasai. Makanya orang-orang Yahudi itu sangat pandai menguasai dunia itu rata-rata. Mau jadi pemain bola, trainingnya bagus. Mau jadi pemain musik, trainingnya mereka juga bagus. Mau jadi ini, yang penting dunia permasalahannya. Enggak untuk akhirat. Dan mereka tahu bahwasanya itu semua akan dihisap, mereka tahu. Ya. Kemudian Allah menyebutkan tentang sifat cinta mereka yang begitu besar terhadap kehidupan dunia seraya berfirman. Ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun. Hal ini adalah lebih dalam maknanya dari sekadar ketamakan. Jadi orang-orang yang rakus akan dunia itu berangan, wah masya Allah indahnya dunia ini, andai saya diberi umur yang panjang 1000 tahun untuk menikmati dunia ini. Ini lebih buruk daripada sekadar tamak. Karena pengandaian ini, ingin hidup long live, lama hidupnya, itu menunjukkan lebih dari tamak. Lah orang yang tamak itu, orang yang rakus itu biasanya guys, rak penak urip mati aja. Pengen cepat mati gitu. Lah enggak enak jadi orang kaya pun enggak enak. Itu orang tamak biasanya kayak gitu. Orang yang tamak itu enggak punya sedekah, enggak mau apa-apa, itu biasanya enggak enak dunia ini. Seperti palsu ini harta-harta ini gitu. Kadang seperti itu. Tapi ada orang yang lebih dari itu. Dia tamak dan dia benar-benar enggak mau melepaskan ketamakan itu. Sampai dia ingin hidup di dunia untuk selamanya. Saking cintanya dengan dunia itu dan membenci kematian. Itu penyakit, kalau dalam istilahnya, penyakit wahan. Yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci kematian. Nah itu yang menjangkiti kebanyakan orang-orang Yahudi. Dan bahkan orang-orang Muslim juga banyak yang kena seperti ini. Cinta sekali dengan dunia dan benci banget kalau misalnya diingatkan akan kematian. Atau diingatkan akan akhirat. Wis, enggak enak. Nah ini orang-orang sekuler ini kan teracuni dengan seperti ini. Untuk dunia benar-benar 100%. Nah kalau misalnya tentang akhirat, enggak mau, paling antipati, kebakaran langsung kan. Nah walaupun di mana mereka berkhayal tentang suatu hal yang paling mustahil di antara hal-hal yang mustahil. Walaupun faktanya ini kan mustahil. Mustahil bisa 1000 tahun hidup, mustahil. Tapi mereka berkhayal. Mengkhayali sesuatu yang mustahil dan mereka tahu bahwasanya itu mustahil. Tapi tetap mereka berkhayal. Saking apa? Saking tertipu akan dunia dan juga dikendalikan oleh hawa nafsu mereka. Walaupun faktanya, bila mereka diberikan kehidupan sebanyak yang disebutkan dalam ayat ini, walaupun misalnya ini dikasih 1000 tahun hidup, ya tetap saja nggak ada gunanya sama sekali bagi mereka dan tidak juga menyelamatkan mereka dari azab. Ya makanya kalau misalnya di dua ada nasyid yang masyhur itu, sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya banyak anaknya, banyak kan? Lebat bunganya apa gitu, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang tak ada gunanya. Itu benar sesuai dengan ini, walaupun hidup 1000 tahun enggak sembahyang enggak ada gunanya. Ya wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ini adalah sebuah benar-benar tahdid dan ancaman bagi mereka kaum Yahudi dan juga kaum muslimin juga yang mengikuti tingkah mereka dengan adanya pembalasan terhadap perbuatan-perbuatan mereka. Wallahu a'lam. Taib, insyaallah hari Senin ini tafsir As-Sa'di akan kita lanjutkan Senin Maghrib insyaallah taala. Senin Maghrib ya. Minggu malam Riyadhus Shalihin, besok pagi tafsir Ibnu Katsir. Hari Ahad pagi usul Salasa insyaallah. Mas Ari, bisa hari Ahad pagi bisa enggak sini? Habis subuh. Wes tangi apa turun? Sabtu subuh, Minggu subuh. Tapi lain-lain di pasar. Sabtu besok ini Ibnu Katsir. Minggunya usul Salasa dari awal. Ada kitabnya, ada disediain insyaallah. Akidah. Syarah usul Salasa, bukan usul Salasanya. Syarah usul Salasa. Syarahnya Syekh Utsaimin insyaallah pada hari Ahad pagi insyaallah. Ya satu jam. Dari jam 5 sampai jam 6 lah insyaallah. Baik. Kalau gitu kita tutup dulu yang ini ya. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.